cinta bangsa, cinta semua anak bangsa. Siapapun ingin berkata ia cinta pada bangsa Indonesia, harus dibuktikannya dengan cinta pada sesama anak bangsa, tua muda, besar kecil, pria wanita, suku apapun, agama apapun, pasti akan dicintainya. Itu namanya manusia. Karena manusia punya rasa, punya harga dalam dirinya, nilai-nilai yang bertumbuh. Ada pada tiap manusia yang disebut manusia. Hanya bukan manusialah yang bisa mengumbar nafsu dan rasa, menumpahkan amarah, itu hilang akal sehatnya. Manusia bukan lagi manusia jika saling memangsa satu dengan yang lainnya. Hanya bukan manusia yang melakukannya. Jadi cinta bangsa pasti tak akan merusak bangsa. Sendi-sendi persatuan kesatuan pasti dia pelihara. Cinta bangsa berarti mau bersatu padu bersama-sama dalam keperbedaan yang ada, tanpa saling menista dan meniadakan. Cinta bangsa membuat kita akur sesama anak bangsa, berkarya bersama tapi untuk tak seorang pun di antara kita, melainkan berkarya bersama untuk kemuliaan. Cinta, cinta pada bangsa, bangsa Indonesia. Ah, tidakkah itu indah? Pengalaman ada dalam hidup seperti kita mencintai orang di sekitar kita. Cinta suami, cinta istri, cinta orang tua, cinta anak, cinta bangsa. Perlu kedewasaan lebih. Karena yang kita cintai tak sama warna kulitnya, tak sama agama sukunya, tetapi sama-sama merah putih darahnya. Semoga kita sudah dewasa untuk saling mencinta. Mencintai bangsa berarti mencintai sesama anak bangsa Indonesia yang kita punya. Bersama saya, Bigman Sirait.